Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah, pada pertemuan yang lalu telah kita ambil dua syarat utama sehingga sebuah udhiyah itu diterima atau sah. Apa yang pertama, Abang Mujahid? Sebelumnya, syarat yang pertama itu apa? Hendaknya apa? Apa, Ja'far? Nah, berasal dari Bahimatul An'am. Bahimatul An'am itu apa saja? Dhani, ibil, bakor, satunya apa? Ma'is. Taib. Itu syarat pertama, harus berubah bahimatul an'am. Kemudian syarat yang kedua, harus memenuhi umur. Harus memenuhi umur disyariatkannya udhiyah badannya. Untuk ibil, bakor, dan ma'is, para ulama berijma bahwasanya tidak boleh kecuali telah mencapai umur musinnah atau disebut juga saniyah. Nah, disebut musinnah atau saniyah ini maknanya ikhwani fillah bahwasanya gigi-gigi yang pertama itu telah tanggal. Itu makna saniyah atau musinnah. Sehingga orang-orang tempat kita menyatakan nama musinnah itu sudah wael. Jadi gigi-gigi serinya, gigi yang awal itu sudah tanggal, kemudian diganti gigi yang kedua. Seperti anak-anak. Anak-anak kecil kan biasanya giginya tanggal, kemudian diganti gigi ya dewasa. Tayyib. Nah, kemudian kemarin telah kita jelaskan umur-umur hewan itu mencapai musinnah. Untuk kambing itu umur berapa? Apa? Satu tahun genap dan masuk tahun kedua. Untuk bakar itu umur berapa? Apa Mujahid? Ya, genap dua tahun, masuk tahun ketiga. Kemudian ibil atau unta umur berapa? Apa Jafar? 5 tahun, masuk tahun ke 6 ya. Dia berumur genap 5 tahun kemudian masuk tahun ke 6. Ini musinnah untuk kambing, bakor, dan ibil. Dikecualikan dari kambing, jenis apa yang datang dalilnya bahwasanya boleh seorang berkorban dalam keadaan umur jadah? Apa? Berhan? Doan. Apa mana doan? Nah, kambing gembel atau biri-biri atau domba lain. Mencapai umur jadah ini kapan? 7 bulan atau lebih, saya. Ciri-cirinya bagaimana? Cirinya apabila bulu-bulunya sudah tidur. Nah, sudah tidur. Sebagaimana dijelaskan oleh orang Badui. Saya ikhwan fillah, kita masuk pada permasalahan selanjutnya dari syarat-syarat udhiyah. Setelah kita mengetahui bahwasanya udhiyah itu harus berupa bahimatul an'am, kemudian harus memenuhi umur yang disyariatkan untuk bisa digunakan udhiyah. Kemudian syarat yang ketiga adalah hewan-hewan tersebut harus terbebas dari aib-aib yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aib tersebut tidak sah jika ada pada seekor hewan yang digunakan untuk udhiyah. Karena tidak semua aib ikhwanillah, tidak semua aib yang ada pada binatang korban itu membatalkan atau tidak diterima. Yang menjadi patokan dalam permasalahan ini adalah apa yang datang dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arba'un la tajuzu fihi ad-dhahaya al-awra al-bayyin wa 'awruha wal mariidah al-bayyin maraduha wal arjah al bayyinu dal uha wal kasirah allati la tumbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat di tengah-tengah kami dan beliau mengatakan arba'un la tajuzu fid dhahaya. Empat hal yang tidak boleh digunakan untuk sembelihan kurban. Al-aura al-bayyinu auruha, yaitu hewan yang matanya picek sebelah, yang jelas sekali piceknya. Namanya al-aura ikhwan fillah, yaitu yang salah satu matanya itu picek, hilang. Wal maridah al-bayyinu maraduha, dan hewan yang sakit, yang jelas sekali sakitnya. Jadi diperhatikan di sini perkataan Rasulullah al-bayyinu, yang jelas, untuk mengeluarkan di sana aib-aib yang tidak terlalu jelas, ikhwan fillah. Aib yang sedikit, walaupun mungkin matanya ada di matanya itu sakit, kan, tapi tidak sampai jelas sekali sakit tersebut. Misalnya matanya cuma tinggal putihnya saja, tapi masih kelihatan putih, tidak sampai hilang, maka ini tetap bisa digunakan sebagai hewan kurban. Karena yang dimaksud di sini al-aura al-bayyinu auruha, hewan kurban yang matanya salah satunya picek atau hilang, yang jelas sekali piceknya itu. Berarti di sini masuk hewan yang kedua matanya itu buta. Karena tentunya kalau salah satu matanya saja yang hilang itu tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai udhiyah, maka apabila yang hilang penglihatannya dua-duanya itu lebih lagi tidak boleh digunakan untuk udhiyah. Adapun kalau cuma belaan, kemudian matanya ada cacat sedikit, tapi masih melihat, cacatnya tidak jelas, maka yang demikian sah digunakan untuk udhiyah. Kemudian aib yang kedua, wal maridah al bayyinu maraduha, yaitu hewan yang sakit, yang jelas sekali sakitnya. Misalnya sakit yang kelihatan sekali, antrak atau apa? Kurapan, ya, kurapan yang banyak, yang jelas. Ya, kalau kurapan sedikit saja enggak masalah. Yang jelas di sini Rasulullah mengatakan al-maridah al-bayyinu maraduha, yang sakit ya, dan jelas sakitnya itu. Wal arja al-bayyinu dal'uha, ini aib yang ketiga, yaitu hewan yang pincang, yang jelas sekali kepincangannya. Jadi walaupun hewan itu pincang tapi cuma sedikit, maka tidak mengapa. Seperti sapi atau unta, terkadang dia pincang tapi sedikit, ini tidak mengapa. Atau sakit karena baru lecet sedikit, ini tidak mengapa. Kan, tapi yang dijadikan aib sehingga hewan korban tidak sah apabila memiliki aib tersebut, yaitu al-arja al-bayyinu dal'uha, pincang yang jelas sekali kepincangannya. Misalnya kakinya patah, ini pincang sekali. Dan masuk dalam kriteria ini ikhwan fillah yang tidak punya kaki, lahir ya dia cacat, misalnya satu kakinya hilang, ini lebih-lebih lagi tidak sah tentunya. Atau kakinya terputus, ini tentunya tidak sah. Kemudian ayat yang keempat, wal kasirah allati la tumhi, yaitu hewan yang sangat kurus, sangat kurus, yang memang sudah enggak ada dagingnya lagi, ya, kurus kering. Ini empat kriteria ikhwan fillah, atau empat aib yang para ulama berijma, apabila aib tersebut ada pada seekor hewan kurban, maka tidak sah untuk digunakan sebagai kurban. Ingat-ingat, ini yang datang dalil dengan jelas, dengan sharih, dan dari hadis yang sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, dan Imam Bukhari rahimahullahu taala telah mensahihkannya. Dari sini pula kita ketahui salah satu faedah dari pelajaran mustalah, bahwasanya tidak semua hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahih beliau. Contohnya hadis ini ya, Hadis ini Imam Bukhari menghukumi hadisnya sahih, akan tapi tidak dimasukkan ke dalam kitab beliau Sahih Bukhari. Dan memang di sana nanti akan kita dapati hadis-hadis yang dihukumi oleh Imam Bukhari sebagai hadis sahih, akan tapi tidak ada dalam Sahih Bukhari. Ini faedah diingat-ingat hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu tentang aib-aib yang menjadikan suatu hewan tidak sah apabila ada padanya aib-aib tersebut, tidak sah untuk digunakan sebagai sembelihan kurban. Di sana ada hadis-hadis yang lain ikhwan fillah yang menjelaskan tentang aib-aib yang juga menjadikan hewan tersebut tidak sah digunakan sebagai sembelihan kurban, akan tapi hadis-hadis tersebut dhaif. Jadi dalam masalah ini yang ada hanya hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu yang merupakan landasan utama pada permasalahan ini. Oleh karena itulah pada permasalahan tanduk misalnya, tanduk patah salah satunya atau dua-duanya, ini tidak bermasalah. Memang di sana ada hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melarang untuk berkorban dengan hewan yang tanduknya cacat, salah satunya patah atau dua-duanya patah. Akan tapi hadis ini dhaif ikhwan fillah, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian pula walaupun telinganya itu terpotong misalnya, atau telinganya ada cacatnya, tapi pada telinga, hal ini juga tidak berpengaruh pada keabsahan hewan tersebut jika digunakan sebagai sembelihan kurban, karena hadis yang datang tentang permasalahan itu dhaif. Demikian pula yang ekornya cacat atau ekornya terputus, ini juga tidak berpengaruh. Dan di sana ada beberapa bentuk cacat yang juga disebutkan oleh para ulama, seperti hidungnya ada sumbing, atau telinganya adanya cuma satu atau terpotong, atau cacat-cacat yang lainnya selain yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, maka hal tersebut tidaklah berpengaruh pada hewan kurban. Di antara yang disebutkan oleh para fuqaha juga yaitu hewan yang dikebiri. Hewan yang dikebiri, ini para ulama berselisih pendapat tentang hukum berkorban dengan hewan seperti itu. Akan tetapi yang rajih bahwasanya tidak bermasalah, bahkan hal tersebut lebih bagus, karena Rasulullah SAW dia menyembelih hewan korbannya dengan bikabsyaini mauju'ain, yaitu dengan dua kabsh, dua kambing yang telah dikebiri. Dan memang salah satu cara untuk menggemukkan kambing atau menggemukkan hewan adalah dengan dikebiri, karena vitaminnya mungkin semuanya kemudian diarahkan ke penggemukan badannya, sehingga badan tersebut semakin besar dan semakin cepat, sehingga ya, hewan yang dikebiri tidak bermasalah dalam masalah ini, aib bukan termasuk aib. Demikian pula gigi ya manikilah, misalnya sudah ompong banyak. Nah, hal ini sah atau tidak digunakan untuk udhiyah? Apa jawaban? Tadi sudah dijelaskan kaidahnya. Bagaimana? Sah atau tidak? Sah. Sah saja karena gigi tidak termasuk dalam aib yang disebutkan pada hadis Al-Bara' bin Azib. Ya. Itu yang rajih dalam masalah ini. Jadi ingat-ingat empat aib yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib. Yang butuh seorang jeli adalah pada masalah maridah al-bayyinu maraduha, sakit yang sangat jelas sekali sakitnya. Nah, ini mungkin seseorang butuh meneliti kambingnya atau meneliti sapinya. Kalau sakit itu tidak kelihatan, misalnya sakit dalam, itu tentunya sah saja karena tidak jelas sakitnya. Kemudian hewan kurban yang sangat kurus, sangat kurus. Namanya kurban ikhwan fillah, di antara tujuannya adalah dagingnya. Oleh karena itulah disunnahkan dan dianjurkan seseorang menggemukkan hewan kurban. Itu tentunya lebih afdal Seorang yang berkorban dengan yang lebih gemuk tentunya lebih afdal. Walaupun itu semua kembali nantinya kepada niat, ketakwaan seorang yang mau berkorban. Nah, tapi jika sama-sama takwanya, sama-sama niatnya ikhlas karena Allah, tentunya yang gemuk itu lebih afdal daripada yang kurus. Tayyib. Ini syarat yang ketiga. Kemudian ikhwani fillah, di sana ada permasalahan yang juga sering ditanyakan, yaitu apabila aib ini muncul di saat penyembelihan. Dia sudah beli hewan yang sempurna, sehat, semuanya bagus. Pas disembelih, sapinya apa? Sapinya bangun lagi, akhirnya yang untuk nyembelih kena matanya. Matanya jadi buta. Ini sebelum disembelih. Atau dipatah kakinya. Pas mau digulingkan, qadarullah terlalu keras, akhirnya patah kakinya. Nah, apakah kemudian hal ini menyebabkan hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan hewan kurban? Para ulama berselisih pendapat. Yang rajih bahwasanya tetap sah karena orang ini telah membeli dan mengambilnya dalam keadaan sempurna. Dan aibnya terjadi di saat proses penyembelihan. Jadi tetap sah untuk digunakan sebagai hewan kurban. Ini yang berhubungan dengan aib. Sebelum kita masuk pada syarat selanjutnya, ada yang ditanyakan? Tapi dikenal, cuma dilepas di gunung. Tambah satu syarat lagi atau cukup? Syarat yang selanjutnya, ikhwani fillah, yaitu hendaknya dia menyembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Apabila dia menyembelih dan keluar waktunya, maka tidak sah sembelihan tersebut. Demikian pula apabila dia menyembelih sebelum masuk waktunya, maka tidak sah sembelihan tersebut. Hadis pada dalil pada permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala man ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fa nanhar." Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana. Wa man dhabaha qabla dhalika fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'. Sebenarnya pertama kali yang kita memulai dengannya pada hari ini, yaitu pada hari Idul Adha, yaitu kita sholat dulu, menunaikan sholat Idul Adha. Tsumma narji' fa nanhar, kemudian pulang dan menyembelih. Ya, tsumma narji' fa nanhar, kemudian pulang ke rumahnya dan menyembelih. Di sini nanti ada faedah tersendiri, yaitu mana yang lebih afdal, seseorang menyembelih di tempat id ataukah menyembelih di tempatnya sendiri-sendiri. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan demikian itu, maka sungguh dia telah mencocoki sunnah kami, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat dulu kemudian baru pulang dan menyembelih. Wa man dzabaha qabla dzalik, dan barang siapa telah menyembelih sebelum itu, fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahli, itu hanyalah daging yang dia berikan untuk keluarganya. Jadi hukumnya seperti seorang menyembelih biasa, daging yang ingin diberikan dan disajikan untuk keluarganya, untuk makan keluarganya. Laisa minan nusuki fi syai', yang tidak termasuk dalam nusuk peribadatan, tidak ada hubungannya dalam peribadatan kurban sedikit pun. Hadis ini ikhwani fillah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak syak lagi tentang kesahihannya. Hadis ini menjelaskan bahwasanya awal waktu diperbolehkan seorang untuk memotong hewan kurbannya, yaitu setelah ditunaikannya sholat id. Setelah selesai sholat id, maka baru boleh seseorang menyembelih hewan kurban. Ini waktu awal dimulainya penyembelihan hewan kurban. Apabila belum sampai waktu tersebut, maka tidak sah sembelihannya, dan hukumnya seperti sembelihan biasa, tidak masuk dalam udhiyah dan tidak mendapatkan keutamaan udhiyah. Oleh karena itulah, seseorang yang menyembelih sebelum waktunya, maka dia diperintahkan untuk mengulanginya jika dia ingin udhiyahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dari Jundub bin Sufyan al-Bajali radhiyallahu anhu yang telah kita baca ketika menjelaskan tentang hukum udhiyah itu apa, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id kemudian selesai dan telah mendapati hewan disembelih. Maka beliau mengatakan, "Man kana dzabaha qabla an yusalli falyadhbah makanaha ukhra." Barang siapa yang telah menyembelih sebelum salat, yaitu sebelum tegakkannya salat Id dan selesai dari salat Id, maka hendaknya dia menyembelih sebagai penggantinya hewan kurban yang lain. Hal ini masuk juga baik itu orang-orang yang lupa ataupun yang keliru, ya Pak Nabi. Jadi walaupun dia lupa, apabila menyembelihnya sebelum sholat tetap tidak sah. Demikian pula kalau keliru, dia keliru, dikiranya sudah sholat, ya belum, ternyata belum tegak sholat, maka dia juga tidak sah. Kemudian di sini bagi orang ada yang punya udzur untuk tidak hadir sholat Id, kapan dia memulai penyembelihan? Dan sholat Id ikhwanillah, waktu tegaknya adalah ketika telah masuk waktu duha. Oleh karena itu, ya, barang siapa yang mempunyai halangan dari orang-orang yang mempunyai udzur dari menunaikan sholat Id, kemudian dia menyembelih telah masuk waktu duha, atau diperkirakan kaum muslimin telah selesai dari sholatnya, maka sembelihan tersebut sah. Adapun tentang akhir waktunya, ikhwanillah, wajib pada permasalahan ini karena ada perselisihan di kalangan ulama. Tetapi yang rajih bahwasanya akhir waktunya adalah akhir pada hari ketiga di hari tasyrik. Jadi akhir hari tersebut. Kalau akhir hari tasyrik itu adalah tenggelamnya matahari pada tanggal berapa? 13. Maka itulah akhir dari waktu penyembelihan kurban. Inilah yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, kemudian Jubair bin Mut'im, Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula dari beberapa tabi'in, yaitu tanggal 11, 12, 13. Ketiga hari tersebut ditambah dengan hari Idul Adha, semuanya itu adalah hari untuk penyembelihan. Kapan saja seorang menyembelih di hari-hari tersebut, maka sembelihnya sah. Sebagaimana datang hadis dengan sanad yang hasan, dikarenakan datang syahid-syahidnya dan juga yang dimut'im, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Kullu ayyamit tasyrik dzabhun." Semua hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk penyembelihan. Jadi diperbolehkan seorang menyembelih di hari-hari tasyrik, tidak harus kemudian di hari Idul Adha saja. Dan inilah yang rajih pada permasalahan ini tentang akhir waktunya. Jadi dimulai dari selesainya salat Idul Adha, kemudian sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal ke-13 bulan Dzulhijjah. Ini syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Tidak boleh keluar dari waktu ini. Apabila keluar dari waktu ini, maka tidak sah sebagai udhiyah. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang afdal sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyembelih di hari Idul Adha.